الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar Kitabun Nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan syarat-syarat yang sahih dari asyurutu fin nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa kita harus membedakan antara syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan, mana syarat-syarat tersebut harus ada dalam sebuah pernikahan. Kapan tidak terdapat salah satu dari lima syarat yang disebutkan, maka tidak sah yang namanya sebuah pernikahan. Adapun yang kedua, asyurutu fin nikah, syarat-syarat di dalam sebuah pernikahan. Yang syarat-syarat ini ditetapkan oleh salah satu dari dua mempelai yang akan melakukan akad nikah, apakah dari pihak lelaki atau dari pihak wanita. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan yang ditetapkan oleh seorang yang akan menikah terbagi menjadi dua bagian. Syarat yang pertama adalah syarat yang sahih, syarat yang sah, yaitu syarat yang tidak menyebabkan hilangnya salah satu rukun atau salah satu syarat dari syarat-syarat pernikahan. Maka syarat-syarat ini hukumnya sah. Misalnya seorang wanita yang menetapkan syarat dalam akad pernikahan bahwa dia siap dinikahi apabila dia tidak akan dikeluarkan dari kampung halamannya, atau dia tidak akan dibawa ke negeri yang lainnya. Apabila disetujui oleh pihak lelaki, maka syarat tersebut berjalan dan syarat tersebut merupakan syarat yang sahih. Kemudian pada siang hari ini kita masuk ke poin yang kedua, yaitu asyurut al-fasidah, syarat-syarat yang batil yang ditetapkan dalam sebuah pernikahan. Nah, syarat-syarat yang batil atau syarat-syarat yang tidak sah ini terbagi menjadi dua bahagian. Ada syarat-syarat yang batil, yang fasid, yang rusak, yang tidak sah, namun tidak memberi pengaruh pada akad pernikahan seseorang. Pernikahan itu tetap hukumnya sah. Adapun syaratnya, itu syarat yang fasid, yang tidak berlaku sama sekali. Maka ini syarat yang fasid jenis yang pertama, yaitu syarat yang rusak, namun tidak menyebabkan batalnya sebuah pernikahan. Misalnya seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita, dia mensyaratkan bahwa saya akan menikahi wanita tersebut dengan syarat saya tidak akan memberikan mahar kepadanya. Saya tidak akan memberikan mahar kepadanya. Maka ini syarat yang fasid, karena konsekuensi dari pernikahan adalah termasuk di antara rukun dalam pernikahan atau suatu yang harus diwujudkan dalam pernikahan, harus adanya mahar. Harus adanya mahar. Tidak adanya mahar di mana seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang, itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk di antara rukun dalam pernikahan harus adanya mahar. Maka ketika seorang lelaki mengatakan saya siap menikahi wanita tersebut dengan syarat saya tidak akan memberikan mahar kepadanya, maka syarat ini batil. syarat ini rusak dengan sendirinya, namun pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah. Atau misalnya seorang lelaki menetapkan syarat, saya akan menikahi si fulanah dengan syarat saya tidak akan memberikan nafkah kepadanya. Saya tidak akan menafkahinya. Ini syarat yang batil. Syarat yang fasid. Sebab konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga ketika dia mensyaratkan syarat itu dengan sendirinya gugur. Syarat yang batil. Syarat yang tidak benar. Dan pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah. Atau misalnya ketika seorang hendak berpoligami, dia menikah dengan seorang wanita. Lalu kemudian wanita tersebut mensyaratkan, boleh saya dinikahi tapi dengan syarat seluruh hari-harinya untuk dia. Tidak ada hari untuk yang pertama. Atau misalnya untuk dia 2 hari untuk yang pertama sehari. Artinya dia mensyaratkan agar suaminya tidak berbuat adil dalam pembagian harinya. Maka ini syarat yang batil. Sebab termasuk di antara konsekuensi pernikahan ketika seorang berpoligami adalah bersikap adil. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, maka cukup dengan satu saja. Artinya ketika seorang menikah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, maka konsekuensi dari pernikahan tersebut dia harus bersikap adil. Sehingga ketika seorang wanita mensyaratkan untuk suaminya agar tidak bersikap adil, maka dengan demikian syarat tersebut adalah syarat yang fasid, syarat yang batil, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah. Atau misalnya seorang suami mensyaratkan dia akan menikah dengan seorang wanita muslimah. Dia mensyaratkan bahwa dia akan menikahi si fulanah, di mana fulanah ini ada seorang muslimah. Ternyata setelah menikah, ternyata wanita ini bukan muslimah. Dari ahlul kitab, Nasraniyah atau misalnya Yahudiyah. Maka hukum pernikahannya sah. Hukum pernikahannya sah. Namun syarat tersebut dengan demikian dikembalikan kepada pihak lelaki. Apakah dia ingin menjalankan syarat itu sehingga dia berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut, atau dia membiarkannya, melanjutkannya dan menggugurkan syarat tersebut sehingga dia tetap berstatus sebagai suami bagi wanita dari ahlul kitab tersebut. Karena memang asal hukumnya diperbolehkan seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita dari kitabiyah, dari Yahudi, Yahudiyah ataukah Nasraniyah. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah diantara syarat-syarat yang fasidah, syarat-syarat yang batil, namun tidak memberi pengaruh pada akad nikah yang dilakukan. Hukum akad nikah itu sendiri adalah akad nikah yang sah. Kemudian jenis yang kedua, asyurut al-fasidah, syarat-syarat yang batil yang merusak akad nikah, yang membatalkan pernikahan yang terjadi disebabkan karena adanya sesuatu yang menyebabkan digugurkannya salah satu prinsip dalam pernikahan. Dan diantara pernikahan yang batil yang membatalkan akad nikah yang terjadi seperti nikah yang disebut dengan nikah asyghar. Nikah asyghar. Yang dimaksud nikah asyghar, misalnya ada seorang lelaki memiliki seorang putri. Ada seorang lelaki memiliki seorang putri. Demikian pula ada keluarga yang lain, seorang lelaki memiliki seorang putri. Lalu kemudian lelaki ini mengatakan kepada lelaki yang satunya, Saya siap menikahkan anak saya dengan kamu, tapi dengan syarat saya menikahi anakmu pula. Saya siap menikahkan anak saya, putri saya, dengan kamu, tapi dengan syarat saya menikahi putrimu. Jadi pertukaran putri itu dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Maka ini syarat yang batil dan menyebabkan rusaknya akad apabila mereka menyetujuinya. Sebab telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an syighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan pernikahan dengan cara syighar tersebut. Dia mempersyaratkan, saya siap menikahkan putri saya denganmu dengan syarat saya menikahi putrimu. Ini nikah yang batil. Namun kalau misalnya seseorang menikahkan putrinya dengan seorang lelaki secara tersendiri tanpa ada syarat, lalu kemudian pihak lelaki yang telah dinikahkan putrinya dengan lelaki tersebut juga ingin menikahi putri dari lelaki itu, maka hukumnya sah. Maka hukum pernikahan tersebut sah. Nah, dan tidak termasuk ke dalam asyghar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara nikah yang batil, nikah yang fasid adalah nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu al-muhallila wal muhallala lah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat baik al-muhallil atau yang al-muhallal. Yang dimaksud dengan nikah al-muhallil, kita mengetahui bahwa ketika terjadi perceraian antara si A dengan si B, si A menceraikan istrinya, si B. Talak bain, telah terjadi perceraian, perpisahan, talak bain, talak 3 kali, sehingga tidak lagi dimungkinkan untuk kembali, kecuali apabila istrinya ini, bekas istrinya ini, menikah dengan lelaki yang lain, terjadi pernikahan dan terjadi hubungan, lalu kemudian ketika terjadi perceraian, maka diperbolehkan bagi wanita ini untuk kembali kepada suaminya yang pertama. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka tidak dihalalkan lagi baginya kembali kepada suami yang pertama sampai dia menikahi lelaki yang lain. Dan terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian, maka boleh bagi wanita ini menikah kembali dengan suami yang sebelumnya. Namun tidak boleh membuat skenario, ya, misalnya ketika terjadi perceraian antara si A dan si B, lalu kemudian talak bain, sudah terjadi talak perpisahan, talak bain, ya, lalu kemudian setelah itu keduanya punya keinginan, ada keinginan untuk kembali menikah, namun mereka terhalang karena tidak lagi diperbolehkan kecuali apabila si wanita ini menikah dengan laki yang lain sebagaimana yang telah kita sebutkan. Akhirnya didatangkanlah oleh kedua belah pihak atau salah satunya, didatangkan seorang lelaki. Lalu dikatakan kepada lelaki ini, kamu saya bolehkan menikah dengan itu bekas istri saya. Kamu nikahi dia, setelah nanti kamu nikahi dia, kamu hubungan, segera kamu ceraikan ya. Segera kamu ceraikan. Jadi dibuat skenario. Nah, kamu nikahi dia. Ini saya kasih kamu uang 1 juta misalnya. Ya, jadi dia diperalat untuk menikahi bekas istrinya tersebut, lalu kemudian terjadi hubungan, lalu kemudian setelah itu diharuskan atau disyaratkan untuk menceraikan wanita tersebut agar dia bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka ini yang diharamkan. Dan inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan tahlil atau yang diperalat untuk melakukan perbuatan tersebut, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk pernikahan yang batil, yang menyebabkan batalnya sebuah pernikahan. Demikian pula termasuk di antara nikah yang fasid, nikah yang batil adalah nikah al-mut'ah. Nikahul mut'ah. Nikahul mut'ah yaitu seorang lelaki yang menikahi seorang wanita tapi telah ditetapkan, disyaratkan dalam akad pernikahan bahwa saya akan menikahi wanita itu semasa dalam waktu sepekan, satu pekan. Ya. Nah, berakhir pada jam 12 siang. Pada hari Jumat misalnya. Dia mulai akadnya di hari Kamis. Atau di hari Sabtu. Nah, berakhir satu pekan di hari Jumat pada jam 12 siang. Selesai jam 12 siang, check out. Artinya sudah terjadi perpisahan. Selesai. Atau misalnya dia menikahi seorang wanita dengan syarat dia menikahinya selama sebulan. Atau dia menikahinya selama setahun. Nikah kontrak. Jadi dia menikahi ada waktu tertentu di mana mereka menyelesaikan dan mengakhiri akad pernikahan tersebut. Ini adalah nikah yang batil. Meskipun sempat dihalalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar diharamkan oleh Nabi alaihi wasallam, kemudian sempat dihalalkan kembali karena kebutuhan para sahabat ketika itu pada masa-masa mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada peristiwa Fathu Makkah ditegaskan pengharamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Sehingga pernikahan yang disebut dengan nikahul mut'ah menjadi nikah yang haram selama-lamanya. Tidak lagi dihalalkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sepakat para ulama akan diharamkannya pernikahan ini. Tidak ada yang melakukannya di zaman ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu, dari kalangan ar-rafidah, asy-syi'ah, dan yang sepaham dengan pemahaman mereka. Adapun dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan tegas menyebutkan pengharaman nikah al-mut'ah. Sebab nikahul mut'ah ini menyebabkan hilangnya tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membina sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan terus berjalan selama-lamanya selama mereka merasakan kehidupan di dunia ini. Maka ini contoh-contoh dari al-ankiha al-fasidah, jenis-jenis pernikahan yang batil yang menyebabkan rusaknya sebuah akad pernikahan. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.